Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita selesai dari permasalahan lan yang dikatakan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu taala, dia memiliki makna nafi kemudian lil istiqbal bittifaq. Terjadi khilaf tentang permasalahan lan apakah bermakna doa atau tidak. Yang rajih dalam masalah ini apa? Bisa bermakna doa. Dalilnya? Datang dalam syair. Naam. Lan tazalu kadzalikum thumma lazim turakum khalidan khuludan jibali. Baik. Adapun Ibnu Hisham di sini beliau memilih bahwasanya lan tidak apa datang dalam makna doa. Tapi dalam mughni beliau sendiri merujukkan pendapat Naam yang mengatakan lan bisa bermakna doa. Cuman ikhwanifillah kita katakan terkadang datang bermakna doa, cuman penggunaannya sedikit. Karena sebagaimana kaidah al-muthbit muqaddam 'ala an-nafi. Yang menetapkan itu dikedepankan daripada yang meniadakan, dan mereka menetapkan berdasarkan syair yang ada. Taib, sebagaimana dipilih oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Taib, kita masuk pada kai sekarang. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala wa bi kai al-masdariyah nahwu li kai la ta'saw. Qala fi syarh an-nasib ath-thani kai wa innama takunu nasibatan idza kanat masdariyatan bi manzilati an. Qala syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala fi ta'liqi kai fil lughati 'ala thalathati awjuh. Ahaduha annaha takunu isman mukhtasaran min kaifa ka qawlihi kai tajnahuna ila silmin wama uthirat. Baik, wama thu'irat ya. Kai tajnahuna ila silmin wama thu'irat qadlakum qadlakum waladhal hayja'i tattalimu. Di sini na'am ikhtisam dari kaifa. Kaifa tajnahuna ila silmin. Bagaimana kalian condong kepada perdamaian? Naam. Wa ma thu'irat qatlakum waladul hayja tattarimu. Naam. Taib. Dalam keadaan orang-orang yang terbunuh di antara kalian itu sangat banyak dan apa? Dan api peperangan menyala-nyala. Di sini celaan. Dari penyair kepada mereka-mereka yang apa menginginkan perdamaian padahal peperangan sudah apa berkobar dan korban sudah berjatuhan. Syahidnya kain tajnahun ai kaifa tamilun. Bagaimana kalian condong? Athani antakuna bimanzilati lami ta'lil maknan wa amalan. Yang kedua, dia memiliki kedudukan lamu ta'lil secara makna dan secara amalan. Wahiyad dakhilatu ala mal istifhamiyah fi qawlihi fi su'ali anil illah kaimah. Taib. Kaimah bimakna limah. Wa alama al-masdariyah kama fi qawlihi idza anta lam tanfa fadurra fa innama Yurajjal fata kaima yadurru wa yanfa'u. Yaitu kai ya, yang masuk pada ma istifhamiyah. Taib pada perkataan dia dalam pertanyaan tentang ilah kaimah, yaitu tentang alasan. Alasan, alasannya apa? Ya, bermakna lima, kenapa? Juga masuk pada ma masdariyah. Adapun yang masuk pada ma istifhamiyah jelas ikhwani fillah, karena apa? Ini bermakna apa? Lamu ta'lil, kedudukannya seperti lamu ta'lil. Kaimah seperti apa? Lima. Dari isi makna maupun dari isi amalan. Adapun yang masuk pada ma masdariyah, naam, contohnya dalam bait ini. Fa innama yurajjal fata kaima yadurru wa yanfa'u. Wa kila makafah wa ala an al-masdariyah mutmarah. Nahu jiktu kaitu karimani. Nah, karena ma ini kafah kaima, berarti apa? Tidak beramal khanifillah, maka dia tetap dalam kondisi rofa. Kaima yadurru wa yanfa'u. Adapun kalau di sana ditakdirkan an masdariyah mutmarah, nah maka jiktu kai antu karimani. Tayyib. Idza qadarta an-nasba bi an, apabila ditakdirkan penasabannya dengan an. Asalit an takuna bi manzilati an al-masdariyah ma'nan wa amalan wa hiya al-muradatu huna. Dan enam bentuk yang ketiga qanifilah kaitu enam kedudukannya seperti an-masdariyah secara makna maupun secara amalan, dan inilah yang diinginkan pada pembahasan kita. Nah ini lughah dalam penggunaan kai. Jadi bisa ikhtisar dari kaifa atau seperti lamu ta'lil. Nah ketika apa? Bergabung dengan ma istifhamiyah atau ma masdariyah. Tayyib. Dan bisa apa? Kedudukannya seperti an masdariyah persis. Dan ini yang kita bahas. Maka dikatakan oleh Ibn Hisham, wa inna ma takunu nasibatan idza kanat masdariyatan bi manzilati an. Isyarat di sana ada kondisi na'am kai yang lain. Yang dimaksud di sini yang menasabkan apabila kita na'am kita tetapkan bahwasanya kai tersebut kai masdariyah. Wa inna ma takunu kadzalika idza dakhalat 'alaiha lamu lafdhon. Kaqaulihi ta'ala likai la ta'saw wa qaulihi likai la yakuna 'alal mu'minina haraj aw tanziranahu jituka kaitu kadimani idza qaddarta annal asla likai wa annaka hadafta lama istighna'an anha bi niyyatiha. Nah sekarang perhatikan ya ikhwan fillah. Nah kai ini menjadi kai masdariyah apabila apa? Masuk padanya lam apa? Secara lafaz likai la ta'saw. Nah, dan lam di sini apa? Harfu ta'lil. Maka i'rabnya bagaimana di i'rab? Indak ya Bang Umar. Saya perhatikan bagaimana mengambil mengambil masdar likaila ta'saw. Nah, taib. Karena di sini, nah, Masdar mu'awal dari kai dan yang masuk kepadanya. Nah, karena li kaila di sini adalah berarti Adam. Nah, li adami asakum. Jadi tak sau. Tak sau idhofahnya kepada apa? Antum, ya kan? Tak sau na antum berarti nah ketika dijadikan masdar menjadi asakum. Li kaila tak sau ai akhbarallahu bidzalika li adami asakum. Agar apa? Kalian apa tidak putus asa. Syahidnya mana? Di sini kai menasabkan apa? Tak sau asalnya tak sauna. Kemudian yang kedua ni kai la yakuna 'alal mu'mini la haraj. Abdullah. Mabniun dilengkapi, dilengkapi. Mabniun ala. Mabniun ala sukun. Lam halal min al-i'rab. Lam harfu nafyin. Lam halal min al-i'rab. Yakuna fi'lun mudhari' al-mansubun bi kai wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah. Taib wa huwa fi'lun naqis. Ya ma apa yarfa'ul isma wa yansib al khabar. Nah. Ala harfun jari lam halal min al-i'rab. Al-mu'minin ismu majrurun ja'ala wa alamatu jarrihi an ya nyambatan alif kasrah bi annahu jamak mudzakkar salim. Likaila yakuna 'alal mu'minina harajun berarti 'alal mu'minin jar majrur muta'alliqan bi khabari mahdhuf. Naam bi khabari yakun naam muta'alliqan bi mahdhuf khabar yakun terus ismu yakun mu'akhkhar. Marfu'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhamma dhahira. Terus masdar mu'awwal masdar mu'awwal dari kai dan yang masuk bagaimana jadinya? Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Berarti kan masdar mu'awwal min kai wa madkharan alai bi mahalli jarrin bil lam. Sekarang takdirnya berarti. Takdirnya saja. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj kita nah jadikan masdar berarti li adami kauni 'alal mu'minina haraj. Tayyib. Naam. Ya adami kauni harajin alal mu'minin. Taib. Agar tidak apa, ada haraj atas orang-orang yang beriman. Au takdiran atau secara takdir. Lam tersebut muqaddar. Kalau tadi lamnya lafdan. Nah wujituka kaitu krimani. Nah, ini mudah. Ahmad. Nah, irobnya mudah. Cituka kaitu krimani. Syahidnya kaitu krimani. Tukulani mansubun bikai wa alamatu nasbihi fathah. Nah, ta'wilnya cituka li ikramika iyaya. Karena apa? Dia bisa langsung nah menasabkan. tidak butuh bantuan huruf jar. Taib, idza qaddarta anna al-asla likai. Apabila kita takdirkan bahwasanya asalnya jituka likai tukrimani. Wa annaka hadafta lam istighna'an anha bi niyyatiha, dan engkau hilangkan lam karena apa, mencukupkan dengan niatkan saja. Meniatkan bahwasanya di situ ada lam. Taib. Fa in lam tuqaddiril lama kanat kai harfa jarrin bi manzilatil lam fi dalalati ala ta'lil wa kanat an mutmaratan ba'daha itmaran laziman. Kemudian apabila engkau tidak mentakdirkan lam, maka jadilah kai ini sebagai huruf jar yang apa kedudukannya menduduki lam dalam menunjukkan ta'lil. Wa kanat an mutmaratan ba'daha itmaran laziman, maka di situ ada harus ada apa an setelahnya yang mutmarah, nah, dan diitmarkan dengan apa itmar yang lazim, harus, nah, tidak boleh dinampakkan. Taim. Jadi untuk jitu kakei tukri mani ikhwanifillah, maka berarti ada dua apa, dua kemungkinan, ya kan? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ketika kita meniatkan di situ ada apa, lam ta'lil yang muqaddar, maka berarti yang menasabkan tukri mani siapa? Kai, jelas. Jituka kai tukri mani. Nah, kemudian kalau kita tidak meniatkan di situ ada lam ta'lil, maka yang menasabkan berarti an mutmarah wujuban. Taib. Jituka kai tukri mani. Kalau dimunculkan kai an tukri mani, tapi wajib dihilangkan, yaitu wajib di naam sembunyikan, itu lebih gampangnya. Karena kai dalam kondisi demikian, ketika tidak ada lam ta'lil yang mutmarah, dia kedudukannya seperti huruf huruf jar. Naam. Qala syekhuna mubin alhamdulillah ta'ala fala yajuzu idharuha illa fid darurah. Tidak boleh nampak. Kama fi qawlihi kaima antahurra wa takhda'a. Wa hadha madhhabul basriyin, yaitu kaima an. Taim. Wa hadha madhhabul basriyin wa jawazahu al-kufiyyun fi sa'ah. Nah, basriyin mengatakan hanya darurat saja boleh muncul an. Kufiyyun mengatakan boleh-boleh saja, baik darurat maupun tidak. Makna sa'ah itu demikian. Fi sa'ah maksudnya baik darurat maupun tidak ada keluasan untuk memunculkan an ini. Wa ja'ala Ibn Malik fi tashil idhara an ba'daha qalilan. Naam, dan Ibnu Malik menjadikan dalam tashil bahwasanya munculnya an itu qalil setelah pakai. Tayyib. Qala Abu Hayyan wa hadza junuhun ila madhhabil kufiyyin, dan ini apa kecondongan kepada madhab kufiyyin. Wa qala aidan wal mahfud idharuha ba'da kai al mausulah bima. Naam. Yang terjaga penggunaan kai yang di situ an yang dinampakkan ikhwanifillah setelah apa? Setelah bergabung dengan na'ma. Kaqaulihi kaima antagurra. Wala ahfadhuhu min kalamihim jitu kai antukrimani. Taib, dan ini na'am. Kesimpulan dari Abu Hayyan bagus ikhwanifillah. Bahwasanya dimunculkannya an tatkala apa? Tatkala kai bersambung dengan ma. Berarti, nah, ketika tidak bergabung dengan ma, ya tidak boleh dimunculkan an. Karena memang tidak pernah dihafal dari orang Arab mengatakan semisal jitu kai antu krimani. Maka berarti, nah, kita pada apa yang disebutkan oleh Musyam, bahwasanya apabila kai itu adalah kai na'am apa jarrah, maka yang menasabkan adalah an mutmarah ba'daha wujuban. Nah, itu kesimpulannya. Tapi boleh muncul tapi harus apa? Bersambung dengan ma. Taim. Mungkin itu dulu. Ingat tentang jenis-jenis penggunaan kaidah tadi. Nabtaqi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu